إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا فإن أصدق الحديث كتاب الله wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ayo ikhwah, talabatul ilmi rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita kemarin sudah selesai sampai pada permasalahan hibah. Dan sedikit kemarin pembukaan untuk luqatah dan lakit. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Qadhi Shihabuddin Ahmad ibn Hussein Al-Shahir bi Abi Shuja' Al-Asfahani rahimanillah wa iyyahu wa naf'ana Allah bi ilmihi wa iyyahu fi darain. Faslun, wa idza wajada luqtatan fi mawati aw tariqin falahu akhdhuha aw tarkuha wa akhdhuha aula min tarkiha in kana ala thiqatin min al-qiyami biha wa idza akhadhaha wajib alayhi ay ya'rifa sittata asya'. Ya, syarat ketika menemukan luqatah, yakni barang temuan, barang yang tercecer dari manusia, yang tercecer, maka boleh diambil, boleh tidak. Namun jika ingin diambil, maka itu aula, tetapi dengan syarat ala thiqatin minal qiyami biha, yakin mampu untuk menjaga barang tersebut dan memenuhi hak-haknya. Dan jika dia mengambilnya, maka dia harus memperhatikan 6 hal. Abu Suja mengatakan wi'aaha, wadahnya, wa'ifasaha, kalau dia berada dalam kantong, kantongnya perhatikan, wawika'aha, tali pengikatnya, wajinsaha, dan jenisnya, wa'adadaha, jumlahnya, wawaznuha, takarannya, timbangannya. Nah, pertanyaannya, apa faedahnya memperhatikan hal ini? Wi'a, ifas, wika, jins, adad, dan wazan. Karena nanti terkait dengan ketika kita mengumumkannya, ketika kita menyampaikan kepada orang khalayak, maka tidak boleh menyampaikan secara rinci apa barang yang ditemukan. Misalnya kita menemukan apa, misalnya perhiasan, maka kita cukup mengatakan siapa yang kehilangan perhiasan di tempat ini, silakan hubungi saya. Ketika ada orang yang bertanya, saya datang kepada kita, saya kehilangan perhiasan di situ, tolong deskripsikan Pak, perhiasannya seperti apa. Dan kita sudah tahu kan, sudah kita perhatikan tadi, oh perhiasannya dalam wadah warna ini, terbuat dari ini. Kalau benar deskripsinya sesuai dengan apa yang kita temukan, maka kita serahkan. Maka wadahnya, tali pengikatnya, dan sebagainya, itu faedah. Kalau seandainya ada orang menemukan temuan, kemudian dia mengatakan yang kehilangan perhiasan berupa cincin, disimpan dalam wadah ini, di tempat ini, diikat pakai tali ini misalnya, dimasukkan ke dalam kantong berwarna ini dan seterusnya, dijelaskan secara detail. Kemudian ada orang yang mengaku, saya menemukan, ternyata dia berbohong misalnya. Lalu kita serahkan itu tanpa kita tahu dia berbohong. Datang orang yang benar-benar pemiliknya, maka kewajiban kita untuk menggantinya, karena kita dianggap lalai. Kita lihat nanti ya, lanjutkan. Wayahfaduha fi hirzi mithliha, dan menyimpannya, menjaganya pada tempat yang layak. Ya kalau perhiasan ya, tempat yang layak untuk perhiasan, jangan dalam kulkas. Kenapa? Dia harus mengumumkan dulu. Tidak, dia tidak mengetahui ya'rifa. Bukan yu'arif. Kalau di situ mengumumkan. Kalau di hadisnya ya i'rif juga. Bukan arif. Kalau hanya sanad. Kalau arif ha itu bendanya saja. Bukan jenisnya tadi, bukan wikanya, bukan wadahnya dan sebagainya, bukan deskripsinya. Nanti kita lanjutkan, ada di sini. Kemudian menyimpannya pada tempat yang layak baginya. Summa idza arada tamallukaha. Kemudian kalau dia menginginkan untuk memiliki barang tadi. Tsumma idza arada tamallukaha arrafaha sanatan ala abwabil masajid. Arrafaha sanatan ala abwabil masajid. Dia harus mengumumkan selama setahun pada pintu-pintu masjid. Dan tidak harus di pintu-pintu masjid saja. Di tempat di mana dia bisa mengumumkan secara umum untuk khalayak. Kalau kita sekarang apakah di radio dan sebagainya. Ini kalau menemukan barang temuan tidak ada identitasnya. Kalau antum ketemu dompet ada KTP-nya, jangan antum umumkan di Facebook. Antum kirim ke alamat yang punya KTP. Ini diumumkan di Facebook. Yang punya dompet belum tentu punya Facebook. Ini cara berpikir orang modern yang sangat primitif, lebih buruk daripada orang primitif. Kalau ada identitasnya, kirimkan ke alamat di situ. Tidak perlu diumumkan. Ini diumumkan ketika tidak diketahui siapa pemiliknya. Wa fil mawadhi'il ladzi wajadaha fihi, dan pada tempat di mana barang tadi ditemukan. Itu diumumkan. Nah, itu jika menginginkannya. Tapi kalau tidak Imam Nawawi mengatakan tetap diumumkan. Biar orang yang tahu kan, karena nanti kalau tidak diumumkan juga orang nggak tahu kalau kita umumkan. Cuma ulama yang lain mengatakan tidak perlu diumumkan. Nanti kalau ada orang yang membuat pengumuman, saya kehilangan ini di sini ya, baru dikasih. Wallahu a'lam. Fa illam yajid sahibaha kana lahu ayyatamallakaha. Jika tidak didapati juga pemiliknya, maka setelah setahun ya, pertama diumumkan setiap hari, tanggal seminggu, kemudian diumumkan per minggu, setiap pekan diumumkan, kemudian diumumkan sampai setiap bulan diumumkan, sampai setahun. Kemudian jika tidak didapati juga pemiliknya, maka dia boleh memilikinya bi syartid diman, dengan syarat dia mengganti kalau ada pemiliknya datang setelahnya. Nah itu. Ini untuk diumumkan arrafaha sanatan. Dan cara mengumumkan tadi, jangan dideskripsikan secara detail. Apalagi di masa-masa kejujuran itu mahal. Ini kenapa ya? Di masa-masa kejujuran itu mahal. Karena nanti kalau sekiranya ada orang yang mengaku barang itu miliknya, sementara kita tidak punya bukti, lalu kita serahkan. Kemudian setelahnya ada orang yang datang dan dia bersumpah, bahkan mendatangkan bukti kalau itu memang milik dia dan sebagainya, datangkan saksi misalnya, maka wajib bagi kita untuk mengganti, karena kita telah melakukan kelalaian. Dianggap telah melakukan kelalaian. Padahal sekiranya kita menjaga barang tersebut, kemudian barang tadi rusak tanpa kelalaian, pada asalnya kita tidak wajib mengganti. Allahumma. Kemudian Musyarif mengatakan waluqatah ala arba'ati adud. Luqatah itu ada 4 bentuk. Ahaduha ma yabqa ala dawam. Pertama, yang dia bertahan lama, mampu bertahan lama. Fahadha hukmuhu, maka ini hukumnya. Yang bertahan lama ya, seperti perhiasan dan sebagainya. Wa ma labiqa qat'ami ar-ratab. Ar-ratab. Apa yang tidak mampu bertahan lama seperti makanan yang basah. Fahuwa mukhayyar, maka dia diberikan pilihan. Baina akliha wa wurmi, antara memakannya dan menggantinya. Dia makan, nanti ada orang diganti. Datang pemiliknya diganti. Au bai'iha, atau dia jual. Wa hifdzi tsamanihi. Jadi dia boleh pilih antara dimakan atau dijual. Kalau dia makan, maka ketika ada pemiliknya datang, wajib mengganti. Kalau dia jual, maka hasil penjualan tadi disimpan. Ketika pemiliknya datang, maka serahkan itu. Itu maksudnya. Wasalis, bentuk yang ketiga, ma yabqa bi ilajin karutab. Apa yang bertahan dengan sebab tentu, bi ilaj. Karutab seperti kurma basah. Dia bertahan, bisa bertahan lama, tapi dengan ada treatment tertentu, ada perlakuan khusus biar dia bertahan lama. Seperti rutop. Rutop kalau dibiarkan begitu saja tidak bertahan lama. Tapi kalau diberi treatment khusus, misalnya apa? Dikeringkan, maka dia bisa bertahan kan? Rutop. Fayaf'alu ma fihi al-maslahah. Maka lakukan sesuai dengan maslahatnya bagaimana? Min bai'ihi wa hifdzi samanihi, antara menjual dan menjaga hartanya. Aut tajfi fihi, atau mengeringkannya. Wa hifdzihi, dan menjaganya. Jadi kalau dia sesuatu yang bertahan dengan treatment tertentu, dia bisa bertahan dengan diberikan treatment tertentu, maka lihat maslahatnya. Lebih maslahat dia dijual kemudian harga hasil penjualan tadi disimpan, atau lebih maslahat dia dikeringkan. Kemudian setelah dikering, dia bisa disimpan lama kan, lebih lama. Kurma setelah kering bisa disimpan lebih lama. Nah, kalau dia dijual berarti dapat kita kembalian harganya kan, nilainya. Nah, nilainya tadi, hasil penjualan tadi diserahkan kepada pemiliknya kalau pemiliknya datang. Kalau dia dikeringkan, maka yang kering tadi yang diserahkan kepada pemiliknya. Dan ini ditimbang mana yang lebih maslahat. Warabi, yang keempat, ma yahtaju ila nafaqatin kal hayawan. Barang temuan yang dia ini butuh perawatan, butuh biaya perawatan, butuh nafkah. Seperti apa? Hewan. Wa huwa dorban. Dia ada dua jenis. Pertama, hayawanun la yam tani binafsi, hewan yang tidak bisa ngurus merawat dirinya sendiri. Fahuwa mukhayyar baina aklihi wa wurmi tsamanihi, maka bagi orang yang mengambilnya, dia memiliki pilihan. Apakah dia makan? Kalau dimakan, dikonsumsi saja, adalah ini hewan enggak bisa dilepas, dibiarkan gitu aja dia mati, maka diambil, dikonsumsi. Tetapi kalau ada pemilik yang datang, diganti sesuai dengan harganya. Au tarkihi, atau dia tinggalkan. Wat tatawu'in bil infaqi 'alaihi, atau dia tidak makan, atau dia tidak makan tetapi dia rawat. Ya tentunya dengan biaya sendiri. Dia tanggung sendiri perawatannya. Itu maksudnya. Autarkihi di sini maksudnya tarku min aklihi, meninggalkan untuk dimakan. Jadi tidak dimakan. Tetapi biaya perawatan dari mana? Karena dia butuh perawatan. Ya ambil dari harta sendiri. Harta orang yang mengambilnya. Sebagai tatawuan. Au bai'ihi, atau boleh juga. Tadi dua ya. Yang pertama dia makan, kemudian kalau datang pemiliknya maka diganti seharga hewan tadi. Yang kedua dirawat, dengan konsekuensi biaya perawatannya diambil dari hartanya. Kemudian nanti diserahkan kepada, kalau ada pemilik yang datang, diserahkan kepada pemiliknya. Yang ketiga bai'ihi wa hifdzi samanihi, dijual sajalah biar saya enggak repot dan saya makan enggak malas, saya enggak suka misalnya. Dijual, harganya nanti diambil, disimpan. Kalau datang pemiliknya serahkan. Tadi bisa mati minta ganti rugi. Saya tadi udah diurus sendiri. Di sini enggak? Udah diurus di sini enggak? Ya tuh kalau di situ gimana? Menyasar ganti rugi. Diganti ya. Di situ diganti ya, diganti nanti minta biaya perawatannya. Ini yang pertama, hewan yang tidak bisa merawat diri sendiri. Yang kedua, wa hayawanun yamtani'u bi nafsihi, hewan yang bisa merawat diri sendiri. Fa in wajadahu fis sahra tarakahu, jika dia mendapatinya di sahra, di padang pasir di sini, maka tinggalkan saja. Wa in wajadahu fil hadar, kalau dia mendapatinya di komplek perumahan, di lingkungan manusia, tempat tinggal manusia, fahuwa mukhayyar, maka dia mendapatkan pilihan. Baina al asya'at thalathah fihi, pilihannya seperti yang tadi, apakah dia makan kemudian kalau datang pemiliknya dia ganti harganya, ataukah dia rawat kemudian diserahkan kepada pemiliknya kalau pemiliknya tidak, ataukah dia jual kemudian hasil penjualan tadi diserahkan kepada pemiliknya jika pemiliknya mendapatinya. Kenapa? Hewan yang haram. Kalau hewan yang haram sudah tinggalkan aja. Kalau hewan yang haram. Misalnya apa? Babi. Kucing. Wallahualam. Atau sisa pilihan yang lain. Wallahualam kalau hewan yang haram dimakan. Tapi anda dapatkan satu hadis, kalau hewan ini berupa unta maka biarkan saja, karena kalau unta dia bisa kembali kepada pemiliknya dengan sendiri. Tapi kalau kambing dan sebagainya yang lain selain unta, maka dia ada pilihan mau diambil, atau kalau dia di tempat yang terbuka bukan di tempat kediaman manusia, maka seperti ini. Hadis dalam riwayat Bukhari kalau tidak salah. Karena kalau unta dia bisa kembali kepada pemiliknya. Jadi kalau kita dapat misal ada unta di, tetapi ini kasusnya untuk yang fil hadar ya. Fil hadar. Kalau kita lihat ada unta, mana pemiliknya? Untanya bolak-balik aja. Ketahuan kan berarti unta ini adalah unta yang lepas dari pemiliknya misalnya. Maka biarkan saja kata Nabi. Nabi memerintahkan untuk dibiarkan. Kenapa? Karena dia bisa kembali kepada pemiliknya dan dia bisa mengurus diri sendiri kalau unta. Tapi kalau untuk hewan yang lain, maka seperti yang dijelaskan di sini. Karena kan kata Nabi, kalau kambing misalnya kan, kambing, ya kalau enggak kamu yang ambil, orang lain yang ambil. Itu aja. Adapun tadi, apakah biaya perawatannya yang mengambilnya kemudian dirawat, apakah biaya perawatan diminta kembali dari, atau hanya sebagai tabarru'an dari apa? Allahu a'lam. Kalau di miyasar harus diganti ya. Minta diganti atau wajib diganti? Berarti diminta kepada pemiliknya biaya perawatannya tadi. Wallahualam. Ini tatawu. Di sini tatawu. Di sini dikatakan autarkihi ay tarki aklihi wa tatawwu'i bil infaq alaihi. Tatawwu untuk infaq. Berarti kalau di situ dianggap seperti wadi'ah atau wakalah. Qala musannif faslun wa idza wujida laqit bi qari'ati at-tariq fa akhdhuhu wa tarbiyatuhu wa kafalatuhu wajibatun 'alal kifayah. Ini sudah ya, Warid. Maka kalau dapat anak yang ditinggalkan orang tuanya atau yang tertinggal. Anak kecil yang belum bisa ngurus diri sendiri. Kalau dapat anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya usianya 20 tahun, tinggalkan aja. Udah gede itu. Misalnya kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang dibiarkan sama orang tuanya gitu, kalau ketemu teman-teman antum yang gak pernah pulang misalnya, ini lebaran pula juga, lebaran juga gak pulang, wah, orang tuanya gak nganggap lagi mungkin. Harusnya kan kita sebagai anak ya kalau bisa sekali sebulan, sekali sebulan gitu. Ini kalau gak juga kan ihtimalnya apa, orang tuanya aja gak nganggap dia gitu. Itu udah gede, biarin aja. Dan ini hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau lu qathah berupa barang, maka dia boleh diambil, boleh tidak. Tapi kalau laqit, anak yang ditinggal atau tertinggal orang tua, maka dia wajib secara kifai untuk diambil. Kemudian dirawat dan dididik. Dan dijaga, dipenuhi kebutuhannya. Dan ini hukumnya kifayah dari fardu alal kifai. Wala yuqarru illa fi yadi amin. Dan dia tidak boleh diasuh, diberikan di bawah tanggungan pengasuh kecuali pengasuhnya tadi memang seorang yang amanah. Fa in wujida ma'hu malun. Jika laki tadi, anak yang tertinggal tadi atau yang ditinggalkan tadi. Kalau kita sekarang banyak ditinggalkan ya. Beberapa tahun yang lalu dapat banyak kabar anak ketemu di tempat pembuangan sampah sebagainya. Ini bikinnya mau, rawatnya enggak. Jika dia ditemukan bersama dengan hartanya, anfaqo alaihi ala hakim minhu, maka biayanya diambil dari harta tadi. Wa illam yujad ma'ahu malun. Namun jika tidak ada hartanya seperti kebanyakan yang kasus-kasus sekarang, fa nafaqatuhu fi baitil mal, maka nafkahnya dari baitul mal. Bagaimana dengan zaman yang enggak ada baitul mal? Maka ya itu tabarru yang mengambilnya, yang merawatnya, yang menanggungnya, tabarru. Dan dia berhak meminta kepada badan-badan yang mengurus harta kaum muslimin, badan zakat, badan wakaf dan semisalnya, untuk merawat anak ini sejatinya, asalnya kan, asalnya ini. Kalau kita ambil dari zakat, bukan bagi yang merawat, enggak, bukan melihat status yang merawat, tapi melihat status yang dirawat, status anak, karena dia berhak untuk mendapatkan itu, statusnya sebagai anak atau dari kelompok yang fakir atau miskin. Ya nasabnya terputus aja kalau memang tidak diketahui. Misalnya ada nanti ayahnya atau ibunya yang mengaku itu anaknya dia misalnya. Ya secara asal berarti untuk itu dia dituntut di hadapan hakim untuk bersumpah atau mendatangkan bukti atau saksi. Dan kalau kita sekarang mungkin ada tambahan lain seperti misal tes DNA dan sebagainya. Kalau terbukti ya diakui, tapi kalau tidak ya tidak. Karena tidak bisa kita bermain-main dengan nasab. Misal anaknya udah gede, ternyata sukses. Ada orang yang ngaku, oh itu anak saya dulu. Oh, waktu kecil gak mau ngerawat, udah sukses mau gitu. Nah ini, Allah alam. Tapi kalau masalah harta tadi, demikian. Diambil. Maka termasuk juga, kalau sekarang lagi rame-rame donatur, misalnya kan, dari donasi-donasi kaum muslimin, gak masalah. Insya Allah. Kalau dia tidak memiliki harta, tapi kalau dia memiliki harta, bagi kafilnya, bagi yang menanggungnya, ambil dari harta tadi. Tentunya setelah dilaporkan ke hakim ya, asalnya gitu. Kalau sekarang siapa? Enggak ada kan? Sistemnya tidak seperti ini. Ya sudah, dengan amanah jadian. Tetapi juga dengan tata aturan bahwasanya sebisa mungkin harta ini tidak habis sebenarnya. Diputar. Seperti seorang kafil anak yatim. Seorang kafil anak yatim itu biaya si yatim tadi diambil dari harta si yatim, harta waris dari bapaknya atau dari orang tuanya. Tetapi sebisa mungkin oleh kafilnya tadi, yang menanggungnya tadi, yang merawatnya, harta tadi tidak habis hanya untuk itu, hanya untuk nafkah si yatim. Sama seperti itu. Tapi bisa diputar. Nanti diambil dari hasil pemutaran tadi untuk kehidupannya. Setelah dia pada usia rasyid, maka harta tadi diserahkan kepada dia seluruh. Jelas ya kemarin untuk yatim. Dan ini bisa dirujuk tafsir surat An-Nisa. Bukan mahram. Kecuali kalau dia kecil kemudian sempat disusui. Ya, tapi kalau tidak disusui misalnya, tidak umum di kita ya, anak susuan kan tidak umum di kita, tetap dia bukan mahram. Anak angkat ya, kalau dalam istilah kita anak angkat, tetapi tidak memiliki hukum seperti hukum mahram. Jadi terhadap orang tua asuhnya yang perempuan tetap haram. Tidak boleh orang tua asuhnya yang perempuan membuka aurat di depan si anak ini. Ketika anak ini sudah usia remaja, usia mengerti dengan perempuan. Kalau anaknya masih bayi ya enggak salah. Enggak dihitung kan, tidak ada taklif. Tapi kalau dia sudah mengerti dengan perempuan, tidak boleh. Kalau kita biasa usia tamis juga sudah ngerti kan? Sudah ngerti dengan yang namanya perempuan. Beda kelamin itu sudah paham dia. Tidak boleh. Demikian juga tidak ada ikatan waris dan ikatan-ikatan yang lain yang memang dimiliki oleh yang memiliki ikatan nasab. Termasuk tidak. Kalau dia perempuan, kalau anak ini ternyata perempuan dan tidak diketahui, benar-benar tidak diketahui sampai dia dewasa tidak diketahui siapa orang tuanya, maka walinya adalah hakim. Jadi wali dalam Islam itu Allah dan Rasulnya yang pertama, ya. Yang kedua wali nasab. Yang ketiga wali muhakkam. Yang keempat wali hakim. Wali muhakkam itu wali yang diminta, yang ditunjuk oleh pihak wali nasab. Minta, ya udah kami minta kepada antum untuk mewakili kami menikahkan anak kami misalnya. Itu muhakkam. Yang terakhir wali hakim. Jadi untuk anak yang ditemukan, anak pungut bahasa kitanya. Anak pungut lah, walaupun saya tidak suka dengan istilah anak pungut. Anak pungut ini tadi, kalau dia perempuan, maka ketika dia ingin menikah, dia harus walinya yang menikahkan dia adalah sultan. Yang menikahkannya adalah sultan atau yang mewakilinya. Tidak boleh orang lain, termasuk orang tua asuhnya. Tidak berhak untuk itu. Dan kalau dinikahkan oleh orang tua asuhnya, pernikahannya tidak sah. Dan segala konsekuensi dari ketidaksahan pernikahan ditanggung. Faham? Nah, faham ya? Insyaallah faham. Wa qala faslun wal wadi'atu amanatun. Wadi'ah adalah amanah. Wa yustahabbu qabuluha. Yang enggak punya harkat, yang botak, hati-hati bacanya. Sensitif. Ada semuanya. Sensitif ini. Qabuluha bi fathhi al-qaf. Jangan bidhammiha. Ya, paham? Cara bacanya harus paham. Pas belajar mustalah hadis kan? Syurut qabulul riwayah aw hadis dengan fathah. Wa yustahabbu qabuluha liman qama bil amanati fiha. Maka disenangi, yustahab istihbab hukumnya mustahab untuk menerima wadi'ah. Untuk menerima titipan. Al wadi'ah dengan silat fa'ilah dari wada'ah, idza taraka wa tutlaqu lughatan 'ala shay'in al-mawdhi' inda ghairi sahibihi lil hifz. Sesuatu yang dititipkan pada atau sesuatu yang dititipkan pada seorang yang bukan pemiliknya untuk menjaganya. Secara syar'i dimutlakkan dengan ala al-abdi al-muqtada lil istihfal. Segala akad yang berkonsekuensi dari barang yang diakadi tadi untuk dijaga. Apapun itu. Nah, ini wadiah. Maka hukumnya yustahab qabuluha. Mustahab untuk diterima. Wadiah tadi mustahab untuk diterima. Tapi dengan perhatian lima qama bil amanah fiha. Kalau kira-kira yakin kita mampu memenuhi amanah tersebut. Ah, ana titip motor ana ke antum. Minggu depan ana ambil. Yakin, merasa yakin untuk menjaga amanah tadi, untuk menjaganya. Maka mustahab untuk diterima. Ya, enggak apa-apa, ana terima, ana titip aja. Taruh aja di sini insyaallah ana jaga. Tapi kalau memang tidak yakin atau ragu atau malah percaya diri tidak mampu untuk menjaga amanahnya, ya maka tidak boleh. Misal ada alasan-alasan tertentu, aduh anak nggak mampu jaganya, kenapa? Minggu depan berarti kan 7 hari, 5 hari lagi anak mau berangkat, kurang 2 hari kan misalnya, ya jangan diterima karena tidak mampu kan, tidak ada kemampuan untuk menjaga amanahnya. Walayab manu illa bita'adi. Dan tidak ada kewajiban untuk menggantinya kecuali kalau memang lalai. Wa qaulul mudha' maqbulun fi raddiha 'ala mawdhi'. Mudha' mudha' mudha' apa? Orang yang menitipkan. Kalau mudi, orang yang dititipkan. Kebaliknya. Muda, orang yang menerima titipan. Kalau mudi, orang yang memberikan titipan. Wa qaulul mudi maqbulun fi raddiha ala alal wa qul muda maqbulun fi raddiha ala al-mudi wa alayhi ay yahfazaha fi hirzin mithlihi. Maka dia wajib untuk menjaganya pada tempat yang memang layak, atau kalau sesuatu itu butuh wadah maka dia disimpan pada wadah yang layak. Ini kewajiban bagi mudanya ketika dia sudah menerima, ya. Wa qaulul muda maqbulun fi raddiha 'ala mudi. Kalau dia menerimanya maka dia punya kewajiban untuk menjaganya pada tempat yang layak atau menyimpannya pada tempat yang layak. Wa idza tuliba biha falam yukhrijha ma'al qudrah 'alaiha hatta talifat dhamina. Jika dia diminta untuk mengembalikannya, dia diminta untuk mengembalikan titipan tadi tapi dia tidak mengembalikannya, tidak dikeluarkan, mana barangnya? Belum juga, nanti seterusnya. Kemudian ternyata barang ini rusak atau hilang dan sebagainya, hatta talifat, maka kewajibannya mengganti. Jadi dia berkewajiban mengganti, pertama jika dalam penjagaannya dia lalai. Yang kedua, ketika dia sudah diminta misalnya, karena bisa jadi orang yang menitipkan tadi dia mengatakan saya titip insyaallah seminggu saya berangkat, nanti sudah saya pulang saya ambil. Seminggu kan? Ternyata belum sampai seminggu dia sudah pulang. Dia berhak untuk ngambil kapanpun. Jadi tidak mesti nunggu seminggu. Wah, janjinya kan seminggu, nanti saya ambil seminggu lagi. Enggak usah. Ambil kapanpun dia mau ambil. Nah, ketika dia minta barang tadi yang dititipkan tadi kepada orang yang dititipkan dan ternyata orang yang dititipkan tadi tidak mampu mengeluarkannya di saat itu dan dia terus diminta sampai ternyata barang ini diketahui rusak, maka kewajiban dia adalah untuk mengganti. Paham? Ini masalah wadiah, insyaallah sahlun, udah masalah wadiah. Wadiah, antum datang kepada teman antum menitipkan sesuatu dengan sebab tertentu, entah antum tidak mampu membawanya dan sebagainya, titipkan. Dan bagi teman tadi, mustahab bagi dia, dianjurkan, lebih disenangi untuk menerima titipan tadi. Kalau dia memang berpikir mampu untuk memegang amanah titipan, amanah titipan tadi yang menjaganya, menempatkan pada tempat yang layak dan seterusnya. Ya, kalau dia butuh perawatan ya dirawat. Misalnya dia nitipkan hewan, ya dirawat. Atau nitipkan motor misalnya, dan motor perlu dipanasi sekali seminggu. Coba kalau dititipkan sebulan, nggak dipanasin selama sebulan motor, bisa gym kan? Pas nanti di apa, di engkol, orang sini bilang diselah, nggak hidup-hidup katanya. Ya iya, nggak pernah dihidupin selama sebulan kan? Maka dia jaga untuk menjaga amanahnya tadi. Artinya jangan sampai rusak dan seterusnya, apalagi hilang. Maka dianjurkan dia untuk menerimanya. Tapi kalau dia merasa tidak mampu, ya jangan. Kemudian kewajiban bagi orang yang menerima titipan tadi, menjaganya. Dan dia tidak punya kewajiban untuk menggantinya jika barang itu rusak, kecuali dengan sebab pertama dia lalai. Yang kedua, dia sudah diminta namun ternyata dia tidak memberikan kembali, sampai ternyata barang itu diketahui rusak, maka kewajiban dia mengganti di sini. Paham? Ini masalah titipan. Tidak ada iwat dan sebagainya. Ya. Ya, dia harus menjaganya, dia sudah yakin bisa menjaga barang, tapi mungkin ada tertentu dia kasih titipan juga ke yang lain, bisa. Bisa. Menitipkan sesuatu titipan kepada orang lain bisa. Seperti Nabi. Nabi pernah banyak titipan-titipannya kan? Titipan-titipan. Namun ketika beliau hijrah ya kalau tidak salah, beliau serahkan apa yang dititipkan pada beliau tadi kepada siapa? Bibinya atau siapa? Tetapi dengan pesan untuk segera dikembalikan. Berarti kan titipannya kan berpindah pada orang lain kan? Jadi kalau si A menitipkan barang kepada si B, diterima oleh si B, dia merasa mampu. Tapi dengan sebab tertentu ternyata barang dia tidak mampu lagi melanjutkannya, entah karena dia memang butuh berangkat juga mendadak gitu misalnya. Tadi kata si A, insya Allah nanti sebulan saya pulang saya ambil. Ternyata kurang dari sebulan, dia ada panggilan mendadak. Tadi awalnya dia nggak tahu kalau dia bakal keluar kota misalnya, atau pergi atau sebagainya, hal-hal lain. Ternyata kurang dari sebulan dia dapat hal ini, maka dia titipkan kepada orang lain dengan pesan ketika orang itu kembali segera serahkan barang. Kalau tidak, kalau ternyata setelah ini orang yang dititipkan jadi tidak amanah, ya si A memang menuntut kepada si B, karena si A kan tidak tahu akad antara B dan C. Nah, tetapi si B membawa si C kepada ke pengadilan untuk dihakimi, dan dia nanti yang berkewajiban untuk mengganti barang si A, bukan si B. Kasusnya kasus perdata kalau ini dikembalikan kepada mahkamah, bawa ke hakim, dibawa ke qadhi. Faham? Wadiah ini nggak boleh ada upah. Wadiah tidak ada upah. Wadiah menghormati sosial. Saya di awal akan wadiah, tapi yang muda ini di akhir dia minta, tapi akan di awalnya wadiah, tapi di akhirnya ketika ngasih dia minta uang. Nggak boleh. Al muslimin ala syurutihim. Muslim itu berdasarkan syaratnya. Kalau di awalnya akadnya wadiah, maka sampai selesai wadiah. Kalau dia tidak mau wadiah, kalau dia tidak mau misalnya, saya tidak sanggup wadiah, gini aja lah, antum berangkat, saya sewa motor antum misalnya, ijarah kan? Ya akad ijarah jelas, dan segala konsekuensi ijarah berjalan. Tapi kalau di awal, nah ini perhatikan, tidak banyak akad yang tidak boleh dirubah di tengah jalan, apalagi di akhir setelah selesai, oh rubah akadnya. Ada beberapa akad yang bisa berubah di tengah jalan, tetapi itu pun dengan kesepakatan. Ya. Tapi kalau udah di akhir kan ini tidak sepakatan lagi. Sudah pemaksaan namanya. Maka ini tidak boleh. Seorang di awalnya wadiah. Ana titipkan ini ke antum boleh enggak? Oh ya boleh insyaallah. Insyaallah ana jaga. Berapa lama? Sebulan insyaallah. Terima kan? Jadi akadnya selesai kan? Pisah, tafarraq. Ternyata sebulan pulang. Anak minta biaya perawat apa? Minta biaya sewanya atau biaya inilah, biaya itulah dan sebagainya. Lah ini apa maksudnya gitu? Kan kita wadiah di awal. Wadiah itu murni sosial. Murni tolong menolong. Nah, tapi kalau memang di awal dah anak enggak mampu kalau titipan. Kalau titipan kan berarti enggak boleh dipakai. Ya kan, nongkrong aja kalau dia motor berarti nongkrong di bagasi atau di halaman rumah kita kan, atau di dalam rumah kita. Percuma tuh kalau saya pikir kalau disitip aja nggak dipakai-pakai, macam-macam kekhawatiran dan yang lain, atau mungkin dia juga merasa rugi secara pribadi. Minimal dia rugi misalnya rumahnya makin sempit daripada antum nitipkan ke anak, udah gini aja, anak sewa motor antum selama sebulan. Jadi dia bayar. Iya. Iya, sewa. Atau begini, bisa yang menitipkan, antum sewa aja lah tempat anak. Kalau memang dia nggak mau rugi sama sekali gitu ya, nggak mau membantu temannya. Ini orang yang tidak mau bantu keceritanya kalau yang seperti itu. Karena sekali lagi wadiah murni bantu membantu. Komersilkan aja. Saya punya gudang, gudang saya itu isinya ini. Biasa saya tempatkan itu. Nah kalau antum mau, saya siapkan gudang saya secukupnya untuk kendaraan antum. Tapi antum harus bayar sewa gudang. Nah boleh, boleh aja. Tetapi konsekuensi pun sama. Coba, emang dia dapat keuntungan. Oh, sewa berapa nih? Selama sebulan lah. Sebulan 200.000. Ketika yang disimpan tadi hilang, dia pun wajib menggantinya. Coba. Sementara wadiah, kalau dia dijaga dengan baik, dia tidak wajib mengganti. Pilih mana antum? Kalau ijarah ya, berarti kan yang punya barang mengijarah tempatnya kan? Menyewa tempatnya, tempat temannya sebagai apa? Untuk menyimpan motornya, kendaraannya atau apalah gitu. Tetapi konsekuensinya orang yang menyewakan wajib menjaga barang tadi. Ketika barang itu hilang di bawah sewanya, apakah hilang dengan sebab lalai ataupun tidak, maka dia wajib ganti. Berbeda dengan wadiah. Kok bisa? Maksudnya kan orangnya kan menyewakan tempatnya kan. Iya. Jadi ketika tempat itu disewa oleh seseorang, ya bukannya tanggung jawab orang yang menyewa terhadap itu. Misalnya kita kontrak rumah, ya udah itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab pemilik rumah lagi buat jaga barang-barang di dalamnya. Ya, ini kalau nyewa rumah kita ada di situ. Ini kita nyewa tempat. Sekaligus nitip berarti. Ya, iya, menjaga. Dia punya kewajiban untuk menjaga barang. Nyewa tempat karena dia pengen pergi kan. Jadi akhirnya dia nyewa gudang sekaligus nitip barang, wadiah dan ijarah gitu. Enggak, gini. Yang keduanya mengikuti tabi sifatnya. Yang keduanya tabi. Akad pokoknya dan akad pokok di sini itu sewa. Tetapi dengan sebab orang ini menyewa tempat tadi untuk menyimpan barang itu dan dia tidak bisa menjaganya, dia pergi misalnya, maka ada tanggung jawab yang mengikuti bagi orang yang menyewakan tempat tadi. Apa? Untuk menjaganya. Ini beda. Kalau yang tadi akad pokoknya wadiah. Akad pokoknya nyimpan apa? Nitip. Kalau ini kewajiban untuk menjaga itu mengikuti sifatnya. Berbeda dengan kita menyewa sesuatu kemudian kita pegang tadi. Ini yang kita sewa ijarahnya kan ijarah jasa jadinya. Semacam ijarah jasa kan. Nah, beda dengan ijarah memang barang itu kita ambil. Saya sewa motor antum. Ya memang tidak ada kewajiban bagi yang punya motor, kalau motornya rusak malah dia yang ganti. Justru kalau motornya rusak di bawah pegangan yang menyewa yang mengganti gitu. Ini bedanya. Ya. Kalau ini kan kalau wadiah berarti kita yang punya barang kita mengamanahkan. Itu kalau kalau orang itu meminta untuk meminjam itu akadnya apa namanya? Maksudnya meminjam. Kalau akad meminjam harus izin. Tetap harus izin. Walaupun akad tadi enggak ada di sini. Tidak ada. Jadi secara asal dia tidak boleh digunakan. Tetapi kalau memang mau digunakan ya izin. Entah di telepon entah apa prakteknya ya. Maksudnya ya kalau meminjam, misalnya kita meminjam buku di perpustakaan, misalnya kan dibebankan biaya. Itu memang seperti itu. meminjam buku di perpustakaan kemudian dibebankan biaya. Silakan ada biaya sewa atau mungkin berarti ijarah kan? Jadi bukan pinjam. Harus perhatikan ada akad hariyah. Ya. Ada akad ijarah. Kalau hariyah itu tanpa bil'aud. Bidunia'ud. Tidak ada imbalan. Kalau hariyah pinjam saja. Yang jelas ya harus dijaga. Sama tadi kan? Kewajiban menjaga. Dan ini tabi. Ketika di bawah peminjaman tadi rusak, kewajibannya apa yang meminjam? Ganti kan? Sama tadi, kayak yang ijarah tempat tadi serupa. Kemudian ada akad ijarah tadi. Saya sewalah buku antum seminggu. Berapa? 10.000. Ya sudah, serahkan uang 10.000, buku yang disewa selama 1 minggu. Ini komersil. Hariyah sosial. Ya. Hariyah sosial. Kalau ijarah komersil sifatnya. Bukan sosial. Kemudian sama hal ini dengan wadiah. Wadiahnya ijarah. Tapi kalau kita enggak mau wadiah, sewa saja. Antum sewa tempat ana. Dengan pertimbangan macam-macam lah gitu. Ya sudah, ini komersil sendiri. Wallahu a'lam. Jadi harus diperhatikan mana yang hariyah, mana yang ijarah. Kalau kita minjam buku di perpustakaan kemudian ada uang yang harus kita bayar, maka hakikatnya ini bukan pinjam meminjam, tapi ijarah. Kalau telat ada denda. Kalau ada denda karena ini dalam hal tentu masuk riba enggak? Minjam seperti minjam uang, kita minjam harta, kita bandingkan meskipun terlambat ya untuk bukunya segitu enggak berkurang. Terus tapi telat ada tambahan kan jadinya riba. Tapi kalau minjam barang tadi riba juga? Apa? Kalau minjam barang tadi? Minjam buku di perpustakaan karena antum telat 1 bulan, antum harus bayar denda. Riba enggak? Kayaknya riba sih. Riba. Riba. Hah? Riba enggak? Kan kita pinjam juga harta sih, benda. Pertanyaannya begini. Sekali lagi antum harus perhatikan istilah-istilahnya. Tadi ketika antum di perpustakaan tadi, akadnya akad apa? Berarti kalau yang ini minjam. Apa istilah fikihnya apa? Hariyah. Sekarang kalau antum minjam uang ke saudara antum itu akadnya apa? Qard. Sama enggak hariyah dengan qard? Beda. Plus juga itu tadi kenapa ada biaya denda kalau antum terlambat mengembalikan? Ini masalah investasi dan amanah. Karena buku tadi bukan kebutuhan antum sendiri gitu. Ya, bukan kebutuhan antum sendiri. Sebenarnya dua-duanya kan sosial. Hariyah, kort juga sosial. Kalau di hariyah yang tadi untuk usahakan tadi ya, ini ada pertimbangan yang lain kan? Ada maslahat yang lain. Dia memang asalnya sosial. Tapi ini ada maslahat yang lain. Beda kalau antum minjam ke teman antum. Kalau antum meminjam ke teman antum, telat dari janji antum, ada hukum sebenarnya di sana. Apa? Antum dihukumi sebagai orang yang tidak amanah. Itu hukuman di situ. Ada ikopnya. Berbeda dengan qard. Kalau qard, dan qard ini kan sifatnya yang dipinjam nukut kan? Nukut, beda. Saya pinjam ini dari antum. Atau suatu yang harta yang bernilai lah. Seperti tadi. Saya pinjam uang 500.000. Saya janji 1 minggu. Ketika antum tidak mampu mengembalikan dalam waktu 1 minggu, apakah ada hukuman di situ? Enggak ada. Kalau memang ketidakmampuan tadi bukan berdasarkan kelalaian ataupun kecuekan antum, justru bagi yang meminjamkan dia mendapatkan pilihan. Ima dia memberi waktu tangguh, ima dia membebaskan dia. Beda dengan hariyah. Hariyah nggak ada ceritanya membebaskan. Dan nggak ada juga ceritanya dia memberi waktu tangguh. Kecuali kalau memang kebaikan hatinya aja, ya udah besok antum kembalikan. Tapi kalau untuk hariyah tadi ya, dia enggak mau masih waktu tangguh boleh. Ah, antum janji kemarin mau ngembalikan hari ini. Satu minggu kan pas. Oh iya. Aduh. Ana lagi di mana nih? Enggak, ana tunggu hari juga sekarang. Berhak dia. Hilang antum. Tidak bisa, tidak dihubungi, mati handphone, mati semuanya. Ah, ini orang enggak amanah. Kan ada hukuman di situ. Beda. Beda court dengan hariyah di situ. Ya. Udah ya, cukup. Wadiah. Nah, kalau bank, ya, santun. Kalau bank, kemarin kita juga sudah pernah singgung, akad antara orang yang menyimpan uang di bank dengan bank itu bukan wadiah. Sebagian orang salah paham wadiah. Atau bahkan kata bank wadiah salah juga. Berarti ketahuan banknya itu enggak paham hukum syariah. Sekalipun labelnya syariah. Banknya yang maksa. Udah dijelasin juga tetap wadiah. Tetap wadiah gitu. Wadiah atau mutarabah? Mutarabah dengan wadiah beda, Pak. Kalau kita kekeh gitu ya. Kasihkan aja mata Abu Suja gitu. Sok baca, enggak bisa baca. Bacain aja enggak bisa, jangan ngotot gitu. Kalau baca ini aja enggak bisa, jangan ngotot. Akad antara nasabah yang menyimpan uang di bank dengan bank ketika pelaksanaan di bank, uang tadi diputarkan kepada yang lain, berarti bank dengan yang menyimpan di bank itu akadnya kot, utang piutang. Jangan pinjam meminjam ya, nanti talabus dengan ariyah gitu. Utang piutang dengan posisi nasabah sebagai pemberi utang atau pemberi piutang. Yang berhutang adalah bank. Ini harus paham. Berarti kalau kita ngambil uang kita, di situ ternyata bagi yang nyimpannya jumlahnya banyak, nominalnya besar, ada tambahan yang lain, serahkan itu kembali. Ya, boleh tolong ambil laptopnya? Sudah cukup insya Allah. Nah, terkait dengan permasalahan ini juga, bab ini sudah selesai ya, mata Nabi Sujahnya, sampai kita bulbuyu wal muamalat. Insya Allah kalau ada rezeki kita lanjutkan nanti kita bu faraid ya. Faraid pada pertemuan semester berikutnya insya Allah. Nah, terkait dengan bank ini ada permasalahan berikutnya, permasalahan terkait dengan bunga bank. Jazakumullah khairan. Yang tadi yang akad, maksudnya kita tahu kalau itu yang terjadi sebenarnya court. Tapi kejadiannya bank itu dengan kita setujunya wadiah gitu. Si bank menyodorkannya wadiah juga dan kita mau enggak mau menandatangani formulir yang tulisannya wadiah. Ya udah antum enggak usah gua transaksi dengan bank. Simpan sendiri. Dan enggak ada masalah sebenarnya. Antum simpan sendiri. Kalau perlu antum beli berangkas. Kalau memang banyak. Kalau sedikit di bawah kasur juga cukup insyaallah. Cuma nanti hati-hati kalau ada yang ngompol, rusak semua ini uang. Kalau ada yang ngompol, kali aja antum punya adik kecil gitu. Antum punya adik kecil atau antum nanti punya anak kalau udah nikah, gitu kan? Kapan nikah? Dan anak kenal seorang pedagang. Saudara kita dari ya orang keturunan Sumatera Barat lah, orang Padang. Orang Padang kan dikenal pedagang yang ulung. Itu nyimpan uang enggak di bank. Dan beliau ngasih donasi untuk dakwah misalnya sekian juta, biasa aja. Bahkan ngasih motor ke Ustaz. Antum belum pernah kan? Antum belum pernah ngasih motor ke Ustaz. Motorannya bukan antum yang ngasih. Itu enggak. Berarti kalau kita lihat dari sisi itu, berarti uangnya banyak kan? Ya kan? Dia nyimpan enggak di bank. Nyimpan di mana? Di rumah. Lihat. Jadi enggak ada masalah. Cuma kita tuh sering ketakutan. Nah, terkait dengan bunga bank tadi, sekarang kita nyimpan uang di bank. Kalau uangnya banyak berarti dalam bentuk deposit ya, Bil, ya. Uangnya besar lagi. Terus datang ada bunga lah di situ. Apa yang harus kita lakukan dengan bunga bank tadi? Pertama, apakah kita ambil? Yang kedua, apakah kita biarkan? Ini pertanyaan pertama. Sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin tinggalkan. Dalilnya apa? Wa dharu ma baqiya min riba. Tinggalkan apa yang tersisa dari riba. Sebagian ulama yang lain punya pandangan yang lain. Diambil dengan alasan apa? Lebih maslahat untuk diambil. Diambil ya, bukan dimakan. Diambil dulu, diambil artinya diambil dari bank. Maslahatnya apa? Kalau kita biarkan di bank, uang ini tadi digunakan oleh pihak bank untuk hal-hal yang bisa jadi merusak, memberikan kerusakan lebih besar. Misal digunakan untuk proyek-proyek orang-orang kufar, ya, sebagainya. Nah, ini Anda bahas permasalahan ini. Nah, kemudian ketika sudah diambil, untuk anak-anak berpegang dengan yang ini, diambil. Karena melihat dari mafsadatnya, kalau ditinggalkan mafsadatnya lebih besar. Kalau dia diambil terus dikemanakan? Astagfirullahaladzim, benar responnya. Ada beberapa pendapat ulama dalam hal ini. Ini untuk termasuk harta-harta lain, harta haram yang ada pada harta kita. Misalnya tadi titipan orang. Kita lupa siapa yang nitip barang ini dan yang menitipkan enggak juga ngambil. Ini tidak halal bagi kita untuk memakannya. Atau hal-hal lain yang masuk dalam kategori harta haram yang ainnya halal, kasabnya atau sebab datangnya harta tadi yang halal haram. Kalau ainnya haram jelas dibuang. Ya, kalau harta itu ainnya haram maka dia dibuang. Tapi kalau ainnya halal maka permasalahan para ulama di sini. Ada juga yang mengatakan harta tadi dimusnahkan. Kalau tadi tidak diambil, ada yang dimusnahkan. Pendapat yang mengatakan harta ini dimusnahkan tentunya bertentangan dengan banyak nasarnya. Larangan untuk menyia-nyiakan harta. Terlebih kalau pos-pos pemanfaatannya jelas ada gitu. Tentu untuk kepentingan kaum muslimin lebih utama. Nah, terkait ini, kita ambillah pendapat sederhana gini. Kita ambil pendapat harta tadi yang haram tadi, yang kita pegang tadi, tidak boleh kita musnahkan. Kalau uang tadi simpanan di bank, kita ambil saja bunganya. Daripada nanti digunakan untuk proyek-proyek yang tidak, atau yang jelas mendatangkan madarat. Apalagi madarat bagi kaum muslimin. Termasuk Anda dengar uang kembalian 100 rupiah dari beberapa minimarket. Itu digunakan untuk proyek-proyek orang kafir. Lebih baik kita ambil kembaliannya, donasikan apa? Enggak. Biar saya donasikan sendiri. Seperti itu. Apalagi itu halal ya. Termasuk yang ini, maka walaupun dia haram, dia diambil, tapi tentunya tidak dimanfaatkan oleh kita. Pemanfaatan harta haram yang seperti ini, maka dia boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin. Dan kepentingan kaum muslimin ini sebahagian ulama, sejumlah ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan kepentingan kaum muslimin ini adalah kepentingan umum kaum muslimin tanpa mentakyin pada satu orang pun. Ada yang mengatakan kepentingan kaum muslimin ini umum. Apapun itu kepentingan kaum muslimin, apakah nanti digunakan oleh satu orang atau sekelompok orang atau yang digunakan secara bersama-sama, itu pun masuk dalam kategori kepentingan kaum muslimin. Misalnya untuk diberikan kepada siapa? Kepentingan fisabilillah dan sebagainya. Berarti mujahid kan? Ini sekelompok orang. Ibnu Taimiyah mengatakan bisa digunakan untuk mujahid. Harta haram. Ulama yang lain mengatakan dia hanya digunakan untuk kepentingan umum, jalan, bangun WC dan sebagainya. Wallahu'alam, saya lebih condong kepada pendapat Ibnu Taimiyah. Apalagi untuk kehidupan sekarang. Jalan sudah ada yang ngurusi jalan. Kaum muslimin tertinggal di bidang apa? Pendidikan. Maka gunakan itu untuk di bidang pendidikan. Boleh, insyaallah. Karena manfaat dari pendidikan tadi kembali kepada kaum muslimin. Yang tidak boleh kalau kembali kepada pribadi. Bahkan harta ini juga bisa dipindahkan, ditasarufkan untuk fakir miskin. Tanpa mentakyin siapa fakir miskinnya. Siapapun yang fakir miskin, kalau ada harta ini menumpuk, maka serahkan ke dia. Dengan catatan tanpa memberitahukan asal harta ini. Karena bagi pemilik harta, dalam tanda kutip, harta itu haram. Tetapi bagi kaum muslimin harta itu halal. Hanya nanti ada permasalahan. Permasalahannya apa? Bagi orang yang tahu kalau harta itu asalnya haram, maka ijma ulama dia tidak boleh memanfaatkan harta itu. Berarti kalau orang itu tidak tahu, halal. Sama seperti seorang yang diundang makan oleh orang yang kita tahu hartanya bercampur antara halal dan haram. Maka apa yang harus kita lakukan? Datang saja makan tanpa ditanyakan ini dari harta haram atau halal. Tidak perlu. Adapun perbuatan Abu Bakar, ini bentuk kehati-hatian beliau, bentuk warok beliau yang secara asal tidak boleh. Tidak perlu, bukan tidak boleh, tidak perlu ditanyakan. Tapi kalau kita tahu harta orang ini 100% dari hal yang haram, kita diundang makan, apa yang kita lakukan? Maka kita tidak boleh mendatangi. Maka kita tidak boleh mendatangi. Makanya kalau antum diberi hadiah oleh pegawai bank, tetapi pemberian tadi bukan dalam rangka statusnya sebagai pegawai bank, maka terima. Tapi kalau dia memberikan hadiah kepada antum dengan statusnya sebagai pegawai bank, tolak. Karena dengan statusnya sebagai pegawai bank jelas itu haram. Tapi kalau statusnya dia bukan sebagai bank, pegawai bank, maka itu pribadi kan. Kalau pribadi bisa jadi harta itu haram. Dari gajinya sebagai pegawai bank bisa jadi harta itu halal. Ada ihtimal sini kan, ada ihtimalat. Maka boleh diambil. Boleh diambil. Kalau tidak diambil bagaimana? Kalau memang ada maslahat untuk tidak diambil, boleh. Misalnya seorang yang punya kuasa atas orang tadi, misalnya orang tua, saudara, sebagainya, abang misalnya, adiknya pekerja di bank, dan dia punya kedudukan di mata adiknya. Setiap omongan abangnya didengar. Kata adiknya, "Bang, saya mau ngasih hadiah ini ke antum. Maaf deh, saya tidak mau nerima hadiah dari kamu kecuali setelah kamu keluar dari bank. Karena saya khawatir kamu memberikan hadiah itu dengan harta yang haram. Saya tidak mau mengangkat harta haram." Dengan sebab ini tadi, adiknya keluar dari bank, maka boleh. Atau orang tua, "Maaf nak, ibu gak mau makan apapun dari kamu." Misalnya. Maka dia boleh, kalau dia punya kedudukan. Karena sikapnya tadi memberikan asar yang positif. Tapi kalau orang lain, gak ngaruh lah, ente mau datang mau gak, terserah. Nah, jangan membuat kerusakan. Kerusakannya apa? Memutus ukhuwah misalnya. Kalau tadi kan maslahatnya lebih besar kan? Masalahnya lebih besar. Kemungkinan ukhuwah atau silaturahim putus enggak ada atau minimal kecil. Kemungkinan maslahatnya dia meninggalkan perbuatan yang haram atau pekerjaan yang haram lebih besar, lebih jelas, maka dilakukan. Nah, ini. Nah, termasuk kepentingan kaum muslimin, ada ulama, bolehkah untuk masjid? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh untuk masjid. Bahkan ulama yang mengatakan harta haram yang kita miliki tadi ditasarufkan untuk kepentingan kaum muslimin secara umum, sebagian mereka pun mengatakan dikecualikan masjid. Tetapi saya tidak mendapatkan dalil yang tegas pengecualian terhadap masjid ini tadi. Tidak ada dalil yang secara tegas pengecualian untuk masjid tadi. Pertama, sehingga tidak bisa ditetapkan tidak boleh di masjidnya. Ditambah pertama alasannya secara zat hartanya halal. Dan bagi kaum muslimin harta tadi halal. Bagi kaum muslimin. Kecuali kalau ditemukan dalil secara tegas memang tidak boleh harta haram digunakan untuk membangunkan masjid. Yang kedua, pembangunan masjid maslahatnya kembali kepada kaum muslimin, bukan kepada pribadi. Sementara kita sepakat yang masalahnya kembali kepada kaum muslimin, boleh kan? Gitu. Tetapi bukan masalah boleh atau tidak boleh untuk bangun masjid dalam rangka menjaga keagungan masjid, wibawa masjid dan sebagainya. Dan masjid ini sebagai sentra ibadah umat, maka tentunya yang haram dihindari lebih utama. Ya, ini terkait dengan penggunaan harta haram. Jadi kalau antum misalnya di dalam tabungan antum atau dalam simpanan antum tercampur antara halal yang haram dan bisa dipisah, maka pisahkan. Kalau tidak bisa dipisah, ya sudah, istighfar aja banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Tapi kalau bisa dipisah, pisahkan. Ambil harta yang haram sesuai dengan kemampuan antum. Oh, ini jelas haram, pisahkan semuanya. Oh, ini halal, tapi ada 1% haram. Udah, ikutin, gak apa-apa, insya Allah halal. Dan dibiring dengan tobat dan istighfar misalnya. Entah dengan sebab apa. Nah, yang haram tadi, ada saudara antum. Teman ini, kesulitan. Dan dia ini seorang penuntut ilmu. Berikan pada dia, insya Allah tidak masalah. Tanpa mengabarkan status harta tadi. Karena kalau dikabarkan kemudian dia tahu, sepakat para ulama, kalau kita tahu asal harta itu haram, maka jangan diambil untuk pribadi kita. Walaupun oh, saya kan untuk ilmu untuk kaum muslimin, tetap aja kan yang makan mulutnya ini. Serahkan, kalaupun mau diambil, ambil, tapi serahkan ke orang lain. Serahkan ke orang lain yang membutuhkan juga. Ini terkait dengan pengalih manfaatan harta haram. Tapi kalau yang tabungannya di bank cuma 5 juta ke bawah, kayaknya gak ada masalah. Gak ada masalah insya Allah. Nah, permasalahan ini dibahas karena memang ada pertanyaan. Ada orang yang punya tumpukan uang dan itu bukan miliknya. Ya dari bank tadi lah, 50 miliar 50 miliar berapa? 500 juta atau 5 miliar, ada yang 5 miliar. Besar kan? Nah, sementara yang umum di masyarakat tahu, oh kalau harta kayak gitu gunakannya untuk jalan, untuk bikin selokan gitu. Padahal ada pos-pos lain yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Khususnya kaum muslimin dalam masalah ini. Banyak sekolah-sekolah yang butuh biaya. Enggak mau. Banyak kaum muslimin yang lain yang hidup dalam keadaan miskin. Tentunya lebih besar manfaatnya kalau digunakan untuk itu, sekedar antum bangun WC umum. Ya kan? Sekedar bangun WC umum gitu. Wallahu a'lam. Kalau misalnya kita digaji oleh orang yang penghasilannya dari bank itu, misalnya kita kerja kena apa, digaji sama dia, itu kalau boleh digaji apa, boleh bekerja sama dia apa enggak boleh bekerja sama dia? Kalau kita bekerja dengan seorang, selama pekerjaannya tadi tidak bertentangan dengan syariat atau tidak melanggar hukum syariat, maka boleh. Dan gaji yang kita terima dari pekerjaan kita tadi halal. Terlepas dari mana dia mendapatkan uang itu. Itu bukan urusan kita. Nanti bekerja dengan seorang untuk apa? Nyuci mobilnya. Bekerja untuk menyuci mobil orang, halal. Kemudian setelah antum cuci mobilnya, antum dikasih uang 50 ribu. Halal, ambil. Ini secara asal, sekalipun dia pencuri. Tapi kalau antum ingin menjaga diri antum, mak saya nggak mau kerja sama si anu pencuri, nggak masalah. Kalau mampu untuk itu ya bagus. Bahkan saya nggak mau bekerja dengan si anu, kenapa? Pemabok. Ya pun boleh. Antum punya hiyar. Tapi kalau antum bekerja dengan dia untuk pekerjaan yang memang halal, insya Allah tidak masalah. Insya Allah tidak masalah. Tapi kalau antum kerja dengan dia, dengan antum membantu secara langsung perbuatan dia tadi, maka itu tidak boleh. Ya, paham ini? Tapi kalau tidak masalah. Menjadi satpam di rumah direktur bank, boleh. Yang antum jaga bukan banknya, tapi rumahnya. Ya. Tapi kalau antum punya prinsip, saya tidak mau bekerja dengan orang yang berkecimpung di hal-hal seperti ini, ya sudah silakan, itu pilihan antum. Dan insya Allah kalau memang prinsip tadi dibangun atas ketakwaan, itu baik. Itu lebih baik. Tapi kalau cuma dibangun atas pengen rame-ramean, enggak ada kebaikan. Ya, cukup. Cukup ya. Subhanallah. Dan tadi penyaluran harta haram tadi kan nggak boleh diketahui kan. Tapi kan kadang ada beberapa pengelola itu dia kan ini harta haram disalurkan atas nama ini dengan jumlah sekian. Jadi itu boleh nggak sih? Yang tahu lah pengelolanya. Kalau yang mengelolanya tahu nggak masalah. Sekadar ngelola ya. Misal si A punya harta haram, kemudian dia sampaikan kepada lembaga ini, saya punya harta haram, boleh ambil. Tetapi berarti oleh lembaga digunakan kepada yang memang tempatnya tadi untuk kaum muslimin, tanpa mengabarkan kepada mereka. Lembaganya tidak mengambil apapun dari harta tadi, kecuali untuk hal-hal yang memang terkait dengan kepentingan kaum muslimin, misal pembangunan gedungnya atau area apa jalannya misalnya, sebagai itu boleh. Misal termasuk pesantren gitu ya, suatu pesantren tahu karena dari lembaga saya punya harta haram nih Ustaz, gimana, ya udah serahkan aja sini, nanti kita gunakan untuk kaum muslimin. Termasuk sekalipun digunakan untuk membangun pesantren itu jelas jalannya, apalagi oh ini jalan kita ini perlu di paving block, beli paving blocknya dari harta tadi, gak masalah insya Allah, itu lebih gak masalah lagi. Dan itu disepakati boleh, itu hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau untuk dibangun gedungnya pun sebenarnya tidak masalah secara asal, karena kepentingannya kembali kepada kaum muslimin. Tapi digunakan untuk dibangun rumah pribadi ustadznya, ya gak boleh, kecuali rumah dinasnya. Ini rumah pribadinya, gak boleh. Apalagi ustadznya tahu. Kalau ustadznya nggak tahu, ustadz yang lain misalnya gitu kan, ada ustadznya miskin kan, rumahnya ngontrak kecil lagi, ya udahlah, harta ini sebagiannya untuk dia aja. Tanpa sepengetahuan orang tadi, insya Allah boleh, karena dia masuk dalam kategori kaum muslimin yang miskin. Paham? Paham. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.